sebelum telawat, selamat menyambut Hari Raya, maaf zahir dan batin, dan terimalah lagu Terus daripada saya. Boleh anda semua menyanyi bersama saya? Sebelum tu boleh tak saya nak cakap sikit? Sekarang pun bisa juga kan? Ramainya malam ni. Best. Terima kasih kerana sudi hadir. Okay, sempena pada malam ini Ella ingin membuat sedikit ucapan, sedikit saja, kepada tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu dan bapa-bapa semua. Dalam kita bergembira, diharapkan kita tidak melupakan untuk terus membela dan mendoakan kesejahteraan insan-insan yang ditindas dan sengsara di Mesir, Syria dan seluruh dunia. Moga Allah melindungi mereka dan juga peace and love when no war. Betul tak? Mari kita sebut sama-sama peace and no war. Tak puan? Okay, let's go. Peace, no war, okay? Tak apa mimpi nama saya Ersa. Ya, benar. Wah, saya juga bisa ngobrol-ngobrol. Nama saya Ella. Nama saya Ersa. Cocok ya? Cocok banget. Iya, kalau ini Kakin Ipin. Betul-betul. Ipin ke... Yang mana satu? Yang ini Upun, dia punya tengah-tengahnya. Dia ini di sini agak ganteng orangnya. Agak ganteng ya? Agak, berarti gak terlalu ganteng ya? Iya. Oke. Sudah banyak nasi aku makan yang berganteng-ganteng. Yeah. Oke, tadi lagu Ella Layar Impian. Betul. Apa impian yang belum terwujud? Satu pertanyaan saja. Ada, tapi Ella simpan dalam hati dulu ya. Oh, masih rahasia ya?